بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمن أراد أن يقرأ تنبيه untuk para طلاب terkhusus untuk kepada para santri. Untuk kita evaluasi bersama, Anda lihat kebiasaannya, banyak dari antum selesai melaksanakan sholat maghrib, kemudian selesai zikir, antum keluar gerombol ke sana, di teras, ngambil kitab atau apa. Barakallahu fikum. Dalam keadaan banyak di antara antum yang pertama tidak melaksanakan sholat sunnah ya ba'da al maghrib ya. Nah, ini perlu diperbaiki ya. Demikian pula sholat-sholat sunnah yang lainnya ya, sholat-sholat sunnah rawatib yang lainnya juga demikian, hendaknya kita usahakan ya untuk terus-menerus kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz mau persiapan hafalan salah ya. Mau persiapan hafalan salah. Barakallahu fikum. Persiapan hafalan ambil waktu sebelum itu ya. Nah, persiapan hafalan setoran ambil waktu sebelum itu, selain waktu itu. Nah, jadi banyak di antara antum yang hafalannya kurang kokoh, karena apa? Selesai zikir baru menghafalkan matan yang mau dihafalkan, yang mau distorkan. Makanya banyak yang tidak kokoh hafalannya, ya. Sudah enggak sholat sunnah rawatib. Yang kedua, sholat apa namanya hafalannya demikian muzakza ya, nggak kokoh ya. Barakallahu fikum. Di situ letak kekurangannya ya, di situ letak kekurangannya. Jadi kapan menghafalkannya? Akhir syekh, yang paling akhir, yang paling lambat. Kalau antum belum bisa persiapan sebelumnya, sebelum maghrib, sebelum maghrib, sebelum azan, antum sudah duduk di masjid. Usahakan ya. 15 menit ya, kurang lebih sekitar itu, sebelum azan maghrib, para santri hendaknya sudah dalam masjid ya, dalam keadaan sudah mungkin berzikir, baca Al-Qur'an, kalau ada setoran matan, setoran kitab tauhid misalnya pada waktu itu. Paling lambat sudah bisa dilaksanakan untuk menghafalkan ya, persiapan setoran itu ya. Nah, 15 menit sebelum azan maghrib. Barakallahu fikum. Sebagaimana hal ini sudah Anda sampaikan pada pertemuan yang lalu, untuk persiapan ya sholat masuk maghrib beberapa menit sebelum azan. Demikian semestinya. Nah, jadi itu paling akhir sudah. Kalau belum sempat persiapan di waktu-waktu yang lainnya, sekitar mungkin 15 menit sebelum azan, antum sudah duduk di masjid sini, masya Allah, menghafalkan matan yang mau distorkan, atau baca Al-Quran, murojaah Al-Quran, ataupun juga zikir, ya, ada amrun jayyid, amat sangat bagus yang seperti itu. Nah, sehingga antum dalam keadaan sudah lebih siap untuk sholat berjamaah, demikian pula untuk melaksanakan taklim. Nah, ataupun juga bisa diambil waktu-waktu yang sebelum itu, mungkin tadi malamnya sudah persiapan ya. Nah, barakallahu fikum, menjelang tidur ya, besok apa ini yang mau kita storkan, apa yang jadwalnya apa besok ini, sudah dipersiapkan malamnya ya, menjelang tidur. Nah, demikian ya, itu mesti diatur yang seperti itu. Baik, ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Nah, sehingga antum dalam keadaan lebih lebih siap, sehingga hasilnya lebih maksimal, ya, hasilnya lebih maksimal. Tabarakallahu fikum. Yang terakhir dari bab al-khawfu minasyirki adalah hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Naam. Siapa nama Jabir ini? Ya Hasan. La tanzur kitabak, jangan lihat kitabnya. Naam, Jabir bin man? Nama alladzi an yasarihi, yang sebelah kirinya. Siapa itu namanya? Man? Siapa nama? Umar. Umam. Allahumma musta'an. Naam. Jabir bin Abdullah. Ha? Bin Amr. Ayo. Jangan lihat kitabnya. Semua ditutup kitabnya, bukunya, catatannya, semua tutup. Nah, kalau enggak ditutup kitabnya, bukunya, ya bukan murojaah namanya, mencocokkan tulisan berarti, ya. Ayo. Jabir bin Abdullah. Hendak. Ya, bin Haram Al-Ansari. Baik. As-Salami. Baik. Naam. Man huwa? Siapa beliau? Ya Hisham, siapa beliau? Jabir ini siapa? Hisham. Hah? Allah musta'an. Sudah dihafalkan hadisnya. Allah musta'an. Hendak, Jabir ini siapa? Sahabat, sahabiyun, jalilun, tayyib. Naam, sahabat yang mulia, bahkan termasuk keistimewaannya apa? Minal muksirin, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Naam, ayahnya adalah juga seorang sahabat, ya, yang bernama siapa? Abdullah, ya, Jabir bin Abdullah. Ayahnya bernama Abdullah, juga seorang sahabat yang mulia. Masya Allah, ni'mat. Barakallahu fikum. Beliau ini Abdullah, ya, ayah daripada Jabir, ya. Barakallahu fikum, termasuk sahabat yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada waktu peristiwa Baiatul Aqabah, ya. Nah, termasuk sahabat yang ikut berbaiat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dalam Baiat Al-Aqabah. Nah, udah buka bukunya, kitabnya, bisa ditulis. Nah, ini di antara biografi, ya, daripada Abdullah, ayah daripada Jabir, ya. Dan kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjadikannya, mengangkat Abdullah ini sebagai pimpinan Bani Salamah, ya, pimpinan Bani Salamah. Nah, kemudian Abdullah yang tadi juga termasuk sahabat yang ikut perang Badar, ya. Nah, masya Allah, sekian keutamaan. Barakallahu fikum. Termasuk apa namanya, sahabat yang ikut perang Badar. Dan kemudian sampai akhirnya beliau terbunuh pada waktu perang Uhud. Ya, terbunuh pada waktu perang Uhud. Nah. Masya Allah. Sehingga putranya Jabir ini, ya, demikian pula saudara Abdullah, bibi daripada Jabir yang bernama Fatimah, ya, binti Amr, ya, menangis keduanya, ya, wajar ditinggal mati oleh orang yang disayangi, ya. Barakallahu fikum. Sehingga pada waktu Jabir ini menangis, sebagian para sahabat melarangnya, ya, melarang dia untuk menangis. Akan tapi Rasul alaihi salatu wasallam membiarkannya. Membiarkan Jabir menangis. Tidak mengapa, ya. Menangis dikarenakan meninggalnya orang yang kita sayangi. Tayyib. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, tabkihi aw la tabki. Kamu menangisinya atau juga tidak menangisinya sama saja, ya. Kamu menangisi ayahmu atau juga kamu tidak menangisi ayahmu sama saja. Bagaimana keadaannya? La tazalul malaikatu tuzilluhu bi ajnihatiha. Masyaallah. Malaikat terus-menerus menaunginya dengan sayap-sayapnya. Masya Allah, luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Senantiasa para malaikat menaungi ayahnya ini, yaitu sahabat yang mulia yang bernama Abdullah ini, ya. Barakallahu fikum. Senantiasa dan terus menaunginya. Hatta rafa'tumuhu, sampai kalian angkat, ya. Sampai kalian angkat, kalian kebumikan. Barakallahu fikum. Terus menerus dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Barakallahu fikum. Nah, ini apakah ada dalil menaungi jenazah dengan payung? Ya, ketika dibawa ke kuburan pakai payung, ya. Apakah jadi dalil? Tidak ada dalil sama sekali dalam masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Allahu musta'an. Kadang-kadang begini nih yang dijadikan dalil yang nyeleneh-nyeleneh, enggak ada hubungannya dipasangkan jadi dalil. Ya. Barakallahu fikum. Kembang, ya, ditaburkan ketika sudah dikebumikan, ya. Pada waktu pas selesai dikebumikan, siram kembang, ya. Bahkan tambah lagi tiap malam Jumat, ya. Disiram pakai kembang. Apa dalilnya, ya kan? Siapa yang tahu? Dalilnya itu adalah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menancapkan pelepah kurma. Ya, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam melewati kuburan dan kemudian beliau tahu bahwasanya penghuninya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ni'yatan billah. Kemudian apa yang beliau kerjakan, ya kawan? Menancapkan pelepah kurma yang masih segar, ya. Selama pelepah kurma ini masih segar dan belum kering, maka orangnya akan diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijadikan dalil kemudian nyiram kembang, ya, ke kuburan tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Wa wal hasil. Ini sedikit tentang Abdullah, ayah daripada Jabir radhiyallahu taala anhuma. Barakallahu fikum. Semoga kita dikumpulkan bersama mereka, orang-orang yang Allah ridai, dan semoga kita Allah wafatkan dengan husnul khatimah dalam keadaan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari berbagai macam fitnah di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Dari mana kita baca? Mulai dari mana? Sekarang man laqiya Allah. Tayyib. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, man laqiya Allah, barang siapa yang bertemu, berjumpa dengan Allah. Apa maknanya? Ai mata, yakni mati. Ya, yakni mati. Barang siapa yang mati, ya, begitu. Dalam keadaan menyekutukan Allah, ya, atau tidak menyekutukan Allah, maka masuk ke jannah dan demikian seterusnya. Wa man laqiyahu, di sini bermakna apa? Barang siapa yang mati, meninggal dunia, ya. Naam. La yushriku bihi, maknanya lam yattakhidh ma'ahu syarikan fil ilahiyyah. Lam yattakhidh ma'ahu syarikan fil ilahiyyah. Tidak menjadikan sekutu bersama dengan Allah di dalam hal ilahiyyah, di dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Saya beribadah kepada Allah. Iya, tapi di sisi lain, dalam perkara-perkara uluhiyah, dalam perkara-perkara ibadah, Anda juga menjadikan makhluk-makhluk sebagai tandingan dalam perkara uluhiyah, dalam perkara ibadah, berdoa, rojak, tawakal, dan yang lainnya. Ini maknanya mana menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menduakan Allah dengan makhluknya. Demikian pula wala fir rububiyah, dan tidak pula dalam perkara rububiyahnya, mengatur, memelihara, mematikan, menghidupkan, menyelamatkan, menyembuhkan dan yang lainnya, perkara-perkara rububiyah, ya. Nah, tidak menjadikan makhluk ini sebagai tandingan bagi Allah dalam perkara rububiyahnya, ya. Barakallahu fikum, maka masuk ke jannah. Syai'an, ya. Syai'an di sini apa ikhwan? La yusyriku bihi syai'an. Dengan sesuatu apapun juga. Ai syirkan, dengan kesyirikan apapun juga, qalilan au katsiran, yang sedikit atau yang banyak, ya. Tidak mengerjakan kesyirikan, tidak melakukan kesyirikan yang kecil, yang sedikit atau yang banyak atau yang besar, maka dia masuk ke jannah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis secara global. Barakallahu fikum, anna Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yukhbiruna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita, menerangkan kepada kita, anna man mata ala tauhid, bahwasanya yang meninggal di atas tauhid, ya, nah, murni bersih tauhidnya dari berbagai macam kotakan kesyirikan, fadkhuluhu aljannata maqtu'un bihi, fadkhuluhu aljannah maqtu'un bihi, maka maksudnya dia ke jannah adalah perkara yang pasti, ya. Maka maksudnya ke jannah adalah kepastian baginya, sudah pasti untuk masuk ke jannah. Fa in kana sahiba kabiratin, maka jika dia pelaku dosa besar, iyadzan billah, wa mata musirran alaiha, dan mati, ya, dalam keadaan terus menerus di atas dosa besar itu, terus menerus mengerjakan dosa besar itu, ya, dalam keadaan termasuk masih muslim, mukmin, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi demikian keadaannya, fahuwa tahta masyiatillah, maka dia di bawah kehendak Allah, ya. Nah, jika matinya dalam keadaan terus menerus mengerjakan dosa besar, belum sempat tobat, mati tapi masih ada tauhidnya, ya, maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala nasibnya. Fa in afallahu anhu dakhalaha awwalan, ya. Fa in afallahu anhu dakhalaha awwalan, maka jika Allah memaafkannya, jika Allah mengampuninya, dakhalaha awwalan, maka akan masuk secara langsung ke jannah, ya. Masuk secara langsung ke jannah tanpa Allah azab, ya, tanpa masuk ke neraka terlebih dahulu, iyadzan billah. Kalau tidak, wa illa, kalau tidak, dan jika tidak Allah maafkan, tidak Allah ampuni, uziba finnar, maka diazab di neraka, ya, maka diazab di neraka, wal'iyadzu billah. Summa ukhrija minha, kemudian dikeluarkan dari neraka tersebut, ya, karena masih ada tauhidnya, masih ada keimanannya. Summa ukhrija minha wa adkhilal jannah, wa adkhilal jannah, dan dimasukkan ke jannah. Nah, ini bagi pelaku dosa besar. Wa anna man mata ala syirkil akbar, na'udzubillah min dzalik. Keadaan yang berikutnya, wa anna man mata ala syirkil akbar, dan barang siapa yang mati di atas syirik besar, ya, mati dalam keadaan jatuh pada syirik besar, la yadkhulul jannah, maka tidak masuk ke jannah, ya, tidak akan masuk ke jannah. Na'udzubillah min dzalik. Wala yanaluhu minallahi rahmah, dan dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah, ya, dan dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah, wal'iyadzubillah. Wa yakhludu finnar, dan kekal di neraka jika dosa syirik besar. Nah, Wa in kana syirkan asghar, dan jika syirik kecil, ya, melakukan syirik kecil, dakhalan nar, ya, dakhalan nar, maka dia masuk ke an-nar, ya, illam yakun ma'ahu hasanatun radihatun, illam yakun ma'ahu hasanatun radihatun, jika dia tidak memiliki kebaikan yang kuat, ya, jika tidak memiliki kebaikan yang lebih kuat yang bisa mengalahkan syirik kecil tersebut, ya. Naam. Barakallahu fikum, lakin la yukhalladu fiha. Lakin la yukhalladu fiha, akan tapi tidak kekal di dalamnya. Naam, ini syirik kecil. Pelaku syirik kecil. Naam. Barakallahu fikum, ini makna secara umum dalam hadis tersebut. Walhamdulillah. Munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis dengan bab, anna fihi at-taghlidha fin nahyi 'ani syirki. Anna fihi at-taghlidha fin nahyi 'ani syirki. Bahwasannya dalam hadis ini terdapat larangan yang keras daripada kesyirikan. Bahwasanya pada hadis ini terdapat larangan yang amat sangat keras, ya, daripada kesyirikan. Mimma yujibu syiddatal khawfi minhu. Mimma yujibu syiddatal khawfi minhu. Ya. Termasuk hadis yang mengharuskan untuk memiliki rasa takut yang amat sangat besar daripada kesyirikan. Nah. Tayib. Nah, yang mengharuskan kita ini memiliki rasa takut yang amat sangat besar daripada kesyirikan. Betul-betul takut, bukan main-main, bukan meremehkan, bukan mengentengkan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Yang artinya ini ada konsekuensi. Ya, sekali lagi kalau dalam keadaan aman, tenang, nyaman, ya insyaallah selamat. Tapi ketika turun datang ujian, na'udzubillah min dzalik. Ya. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa diambil daripada hadis ini. Yang pertama, wujubul khawfi minasyirki. Wujubul khawfi minasyirki, wajibnya takut daripada kesyirikan. Wajib untuk takut daripada kesyirikan. Nah. Li'anna najata minan nari masyrutatun bisalamati minasyirki. Li'anna najata minan nar, karena keselamatan daripada an-nar, selamat dari neraka. Apa itu? Syaratnya selamat daripada kesyirikan, ya. Masyrutatun bisalamati minasyiriki. Selamat, ya. Syaratnya selamat daripada kesyirikan. Nah. Barakallahu fiikum. Termasuk juga syafaat, ya. Nah, nanti akan kita bahas insyaallah taala pada babnya. Juga demikian, untuk mendapatkan syafaat harus syaratnya apa? Selamat daripada kesyirikan. Sehingga dengan dapat syafaat tersebut akan terbebaskan, ya, akan Allah selamatkan daripada neraka. Nah. Kemudian yang kedua, annahu laysal ibratu bikathratil amali. Annahu laysal ibratu bikathratil amal. Ya. Tolok ukur itu bukanlah, ya, bukanlah dengan banyaknya amalan. Ya, tolok ukur kebenaran, ya. Tolok ukur kebenaran, tolok ukur keselamatan, ya. Itu bukan dengan banyaknya amalan. Tayib. Wa innamal ibratu bisalamati minasyirki. Wa innamal ibratu bisalamati minasyirki, akan tapi tolak ukur itu, ya, itu apa? Tolak ukur kebenaran, ya, itu adalah apa? Adalah dengan keselamatan daripada kesyirikan, ya. Selamat daripada kesyirikan, ini tolak ukur kunci yang paling menentukan adalah selamat daripada kesyirikan. Nah, bukan banyaknya amalan. Barakallahu. Sehingga tidak tertipu dengan dakwah-dakwah untuk mengajak amal, tapi tidak memperdulikan masalah kesyirikan, ya. Nah. Barakallahu. Kemudian yang ketiga, bayanu makna la ilaha illallah. Penjelasan makna la ilaha illallah. Nah. Terdapat dalil tentang masalah penjelasan makna la ilaha illallah. Apa maknanya? Wa annahu tarku syirki. Ya, bahwasanya makna adalah meninggalkan kesyirikan. Wa ifradullahi bil ibadah. Wa ifradullahi bil ibadah, dan mengesakan Allah dalam beribadah. Ini makna la ilaha illallah, meninggalkan kesyirikan dan mengesakan Allah dalam beribadah. Ya. Nah, ini wadih sebagaimana sering disebutkan. Bukan hanya pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah. Tayyib. Tapi lebih daripada itu, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan dan mengesakan Allah dalam berbagai macam bentuk ibadah. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat, qurbul jannati wan nari minal abdi. Qurbul jannati wan nari minal abdi, dekatnya jannah dan neraka dari seorang hamba. Dekatnya jannah dan nar daripada seorang hamba. Amat sangat dekat daripada diri kita masing-masing ini semuanya. Amat sangat dekat jarak kita dengan al-jannah. Amat sangat dekat jarak kita pun juga dengan neraka. Iyadzabilah. Amat sangat dekat. Nah. Barakallahu fikum. Wa annahu laisa bainahu wa bainahuma illal mautu. Jaraknya, ya, tidak ada yang memisahkan antara seorang hamba dan antara al-jannah dan nar kecuali kematian. Itu saja jaraknya, ya. Amat sangat dekat jarak manusia dengan al-jannah wan nar. Tidak ada jarak, tidak ada yang bisa memisahkan kecuali apa? Kematian. Nah. Tayyib. Al-khamisah yang kelima, fadilatu man salima minasyirki. Fadilatu man salima minasyirki. Keutamaan orang yang selamat daripada kesyirikan. Naam. Barakallahu fikum bi annahu ma dhaifan dakhala ish al-jannah. Naam. Masuk ke jannah. Fadilatu man salima minasyirki. Naam. Alhamdulillah, dengan ini kita sudah selesai daripada pembahasan al-khawfu minasyirki. Ya. Nah, semoga Allah memberikan taufik pada kita semua, ya, agar kita bisa menjaga daripada dosa kesyirikan ini dan juga menjaga lurusnya, bersihnya tauhid kita semua sampai meninggal dunia. Barakallahu fikum. Sebelum ana akhiri, tanbihun sani. Nah, atau evaluasi yang kedua. Evaluasi yang pertama tadi apa, ikhwan? Untuk para santri. Evaluasi yang kedua untuk para ikhwan, para aba, ya, para hadirin. Barakallahu fikum. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian. Evaluasi, koreksi diri kalian sebelum kalian dihisab. Dalam perkara apa, ikhwan? Dalam perkara apa? Sudahkah saya sekarang apakah saya sudah bisa baca kitab? Ya. Sudah setahun ana duduk di sini, ya. Sudah setahun ana duduk di sini. Barakallahu fikum. Coba bagaimana? Sudah apakah sudah mulai bisa jalan, ya? Barakallahu fikum. Apakah sudah mulai bisa menerjemahkan? Harus dihisab. Harus dihisab, evaluasi diri, ya, untuk meningkatkan lagi kualitas keilmuan kita, ya, jangan cuma bisa jadi penikmat retorika saja, ya, masya Allah retorikanya, nah, masya Allah, hadirnya antum di sini, masya Allah khair kabir jiddan, hadirnya antum, duduknya antum di sini, masya Allah besar sekali keutamanya, nah, namun tambahkan lagi dengan keutamaan yang lainnya. Ya, tambahkan lagi dengan ulama. Masya Allah antum mencatat, betul-betul menyimak, memahami, masya Allah khair kabir jiddan. Amat sangat luar biasa keutamanya. Memahami, menulis, mengumpulkan ilmu, luar biasa. Mengikat ilmu, luar biasa. Namun ingat, tambahkan lagi sebagaimana yang sudah anda sampaikan awal pertama kali anda duduk di sini. Tambahkan lagi tingkat keilmuan kita. Bisa baca kitab. Ya. Bisa baca kitab. Afan jangan dipahami promosi Ustaz ini. Enggak ya, bukan promosi barakallahu fiik. Baik. Nah. Sebagaimana sudah anda sampaikan dulu, usahakan pegang kitab. Ya, diharokati, diterjemahkan, kemudian dimurojaah. Ya, selain kita memahami masalah isinya, materinya, latihan untuk baca kitab teruskan. Ya, mungkin setahun yang lalu anda bilang di sini, pertengahan Januari, yang kemudian terpotong dengan libur pada waktu itu. Ya, barakallahu fikum, sekian bulan, 2 atau 4 bulan pada waktu itu. Ya, terpotong dengan itu, katakanlah walhasil kurang lebih 10 bulan atau kurang lebih setahun mendekati, kurang lebih. Ya. Mari kita hisab diri kita. Itu hitungan setahun kemarin. Lah sebelumnya, kita semua kan sudah taklim. 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Masa cuma gini-gini aja? Ya. Masa cuma gini-gini ada? Tingkatkan kualitas keilmuan kita tersebut. Dalam masalah baca kitab. Ana sudah memberikan uzur kepada para ikhwan untuk tidak menghafal, ya kan? Dulu target anda pertama kali para abak, para ikhwan harus menghafal matan. Anda kasih uzur, ya. Tapi tolong demi kebaikan antum sendiri, demi tingkat keilmuan antum sendiri. Saya sudah ngaji 2 tahun, saya sudah ngaji 5 tahun, kok masih gini-gini aja? Barakallahu fikum. Mari kita genjot bersama. Mari kita perjuangkan bersama. Barakallahu fikum. Haula, mereka-mereka ahli bid'ah. Yataqaffaruna al-ilma, mereka terus-menerus mengumpulkan ilmu, menimba ilmu ahli bid'ah. Di antaranya ngelontok mereka baca kitab kuning. Ya. Antum mau berhujat dengan mereka, apa kamu belum bisa baca kitab? Malu kita. Ahli sunnah terdepan dalam masalah al-khair. Semestinya begitu. Ya. Ahli sunnah terdepan dalam masalah kebaikan. Sering-seringnya ahli sunnah dipatahkan hujannya apa, ikhwan? Alah, hadus, kamu enggak bisa baca kitab. Alah. Memalukan sekali, ya. Tingkatkan mutu kita dalam masalah ini. Memang masya Allah memahami materi, masya Allah jiddan. Tapi ambil sisi positif yang lainnya. Tolong demi kebaikan kita bersama. Barakallahu fikum. Nah, mungkin nanti ba'da Syawal, ba'da Id mungkin bisa diprogramkan lagi masalah durusul lughah, kitab nahu, misal ta'lim nahu, kitab ta'lim nahu mungkin, ya. Barakallahu fikum, jangan jadi alasan, ya. Ana nasihatkan jangan jadi alasan. Ya, enggak bisa. Sekali lagi ini sudah ana katakan, saya harus bisa, kan begitu ya? Wala ta'jaz, jangan lemah. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semangat barakallahu fikum. Waduh, enggak ada pelajaran durusul lughah, enggak ada pelajaran nahwu. Yang penting ini, ya. Sedikit demi sedikit, wallahi, enggak akan terasa kalau betul-betul kita jalani. Ya, man salaka darba wasal. Barang siapa yang mau menjalani jalan ini, barang siapa yang mau jalan, maka akan sampai. Mungkin jalan pelan-pelan, pakai tongkat mungkin, tertati-tati, berat, terseok-seok, jatuh bangun, terpeleset, terpelanting. Tapi kalau memang semangat, ada kemauan, wasal. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan sampai. Tapi kalau enggak ada kemauan, ya sudah, gini-gini aja. Sudah salafi 5 tahun, 7 tahun, ya gini-gini aja. Taklim 2 tahun, 5 tahun, ya gini-gini aja. Barakallahu'alaikum. Allah musta'an. Ini nasihat untuk anak saya pribadi. Demikian pula untuk yang lainnya. Barakallahu'alaikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon maaf jika kata-kata anak tidak berkenan. Ya, tidak berkenan di antum, di hati antum sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.